mana ada dia selalu ada aku. Dia amat manis dan juga baik hati. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Mana ada dia sekarang.